الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله setelah Ibrahim keluar dari Mesir bersama istri dan anaknya hingga tiba di satu tempat فوضع فيه جراب من التمر Ibrahim meletakkan kantong di dalamnya sisa dari beberapa butir kurma wasiqa'un fihima kemudian meninggalkan pula keriba sisa dari beberapa tegukan air. Kemudian setelah itu pun Ibrahim berpaling dan berjalan. Sang istri pun heran atas sikap tersebut dan tidak biasa seperti itu. Sehingga Hajar pun bertanya, أين تذهب يا إبراهيم وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء وهي إبراهيم kemana kamu pergi meninggalkan kita di satu tempat yang enggak ada manusia enggak ada apapun kering kerontang bahkan enggak ada tanda-tanda kehidupan Ibrahim pun tidak menjawab pertanyaan Hajar, terus melanjutkan perjalanan. Karena tidak menjawab diulangi beberapa kali, wahai Ibrahim, kemana kamu pergi meninggalkan kita? Meninggalkan istri dan anak kesayangan. Ibrahim tidak melihat kepada Hajar, karena beliau manusia, punya hati naluri, merasa kasihan, merasa sedih. Kalau dilihat akan semakin berat ujiannya. Sampai Hajar pun mengatakan, Allahu amaraka bihadha. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan engkau? Ibrahim pun mengatakan, Naam, ya. Allah yang memerintahkan aku. Mendengar perkataan tersebut Hajar dengan kemantapan iman dan taqwa. Mengucapkan Allahu la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan melantarkan kita. Satu tempat, enggak ada makanan, enggak ada minuman, enggak ada pohonan. Karena tahu ini perintah Allah, sam'an wa ta'ah, dengar dan taat. Dari cuplikan ini, ikhwani afidhakumullah, kita ingin mengambil dua pelajaran. Kita belajar sirah bukan cuma sekedar tahu cerita keluar masjid, pulang dari masjid seolah-olah kita tidak dapat apa-apa. Kita ambil dari pelajaran sirah beberapa butir-butir intisari yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dapat kita ambil pelajaran yang pertama, Hajar merupakan potret ideal bagi seorang wanita yang salihah. Hajar merupakan potret wanita yang bisa dijadikan sebagai tuntunan. Bagaimana ditinggal dengan kondisi yang seperti itu, keadaan yang susah, gak mudah. Satu tempat yang dia tidak mengenal tempat tersebut sebelumnya, bahkan gak ada manusia yang tinggal bersamanya, berat. Akan tetapi tahu perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dia taat. Ini merupakan salah satu ciri seorang wanita yang soleh. Dan ini dambaan semua laki-laki. Siapa di antara kita yang tidak mau mendapatkan seorang wanita yang soleh? Impian bagi semua pria. Oleh sebab itu Nabi alaihissalatu wassalam pun menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Ad-dunya mata'." Dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, sebaik-baiknya perhiasan di dunia ini, enggak disebutkan sama Nabi alaihi salatu wasallam pangkat derajat, banyaknya harta, enggak disebutkan di sini. Kedudukan yang tinggi di hadapan masyarakat. Ad-dunya mata'u khairu mata'id dunya, dunia ini perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Ini yang kita cari. Dan di antara salah satu ciri wanita yang soleha sebagaimana potret Hajar, taat kepada suami dalam kondisi yang amat sangat sulit. Sabar, istiqamah, tidak ngeluh. Oleh sebab itu ini merupakan pelajaran bagi para akhwat, apabila anti ingin tahu masa depan dan nasib anti selamat atau tidak selamat, barometernya ada pada suami. Barometernya ada pada suami. Apabila anti ingin mengetahui menjadi seorang wanita yang selamat berarti surga, atau wanita yang sengsara berarti laki-laki, atau berarti neraka, patokannya lihat pada suamimu. Bagaimana cara engkau sikapmu kepadanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, sahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami' dari sahabat Al-Husayn ibn Al-Mihsan. Kata Husain ibn al-Mihsan, bibiku pernah mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Bibinya, perempuan. Bibinya Husain ibn al-Mihsan pernah mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam li hajah, karena suatu keperluan. Mungkin ada kepentingan minta fatwa. Diskusi, menyampaikan permasalahannya kepada Nabi. Falamma faragat min hajatiha, bibi Husain ibn al-Mihsan setelah selesai dari keperluannya bersama Nabi, kemudian ditanya. Yang bertanya siapa? Hah? Rasulullah bertanya kepada bibinya Husain, "Adzatu ba'lin anti?" Apakah anti punya suami? Kata perempuan ini, "Bala, tentu ya Rasulullah, aku punya suami, masih ada suami." "Kaifa anti lahu?" Bagaimana sikapmu dengannya? Kata perempuan tersebut, "Ma aluhu illa ma ajistu an." Aku tidak pernah membangkang, manut, patuh. Aku tidak pernah membangkang kecuali di dalam perkara-perkara yang aku enggak sanggup, aku enggak mampu. Ya aku katakan aku enggak bisa, karena enggak mampu. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Unzuri aina anti minhu." Lihatlah bagaimana sikapmu dengan suami. Fa innama huwa jannatuki wa naruk. Karena sesungguhnya suami ini merupakan surgamu atau sebaliknya neraka. Jadi yang senantiasa taat kepada suami dalam perkara-perkara yang baik, kabar gembira. Berarti anti dimudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Masya Allah. Dan sebaliknya seorang wanita yang suka membangkang, gak pernah nurut, sukanya membuat emosi kepada suaminya dalam perkara-perkara yang baik, yang mubah sekalipun, Maka di sini jangan bangga dulu. Berarti anti jalannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kadang-kadang kaum wanita enggak sadar. Jadi yang baik kepada suaminya pintu surga, yang jelek kepada suaminya pintu neraka. Diperintahkan oleh suami enggak boleh kerja di luar, nurut. Diperintahkan oleh suami untuk menggunakan jilbab, hijab, menutup auratnya. Taat. Melarang untuk mencabut bulu alis dari wajahnya. Mungkin supaya nampak lebih cantik. Karena ini terlaknat. Dilarang untuk mencabut bulu dari alisnya. Tidak menolak. Dilarang untuk menggunakan wewangian, parfum, minyak ketika keluar dari rumahnya. Didengar? Diajak hubungan intim. Hadir. Diberikan sebuah rahasia, dijaga, enggak diumbar. Enggak disampaikan kepada temannya, tetangganya, ataupun khalayak ramai, dia jaga rahasia itu. Ini wanita yang soleh. Lihat posisi anti kepada suamimu. Dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsah." Kalau wanita salat 5 waktu. Enggak pernah lubang, enggak pernah bolong, enggak pernah ditinggal. Salat wajib. Wa shamat syahraha, datang bulan Ramadan, dia berpuasa 1 bulan penuh kecuali kalau enggak ada halangan. Haid atau nifas atau hamil atau menyusui, dia puasa Ramadan yang wajib. Wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya, kesuciannya, kehormatannya, auratnya. Wa ata'at zawjaha, dia taat kepada suaminya. Dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil janna min ayyi abwabil jannati syi'ti. Wahai wanita, masuklah anti ke dalam surga dari pintu-pintu manapun yang anti kehendaki. Masya Allah. Syaratnya apa? Taat kepada suami. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dilakukan, ikhwani afidhakumullah, merupakan obat. Ini kalau dilakukan merupakan obat, khususnya di negeri Ibu Pertiwi Indonesia, untuk mengurangi banyaknya apa, kasus perceraian yang ada di negeri kita. Bayangkan pada tahun 2016 kasus perceraian sampai mendekati 365.000. Kasus perceraian 365.000 pada tahun 2016. Dan dihitung tahun-tahun sebelumnya katanya meningkat setiap tahun 3%. Kalau 2016 sudah 365.000, lah tahun-tahun berikutnya berapa? Bahkan tahun 2017 kemarin, yang paling parah di daerah Karawang. Satu daerah. Pada satu tahunnya sudah mengeluarkan label janda sebanyak 3.700 wanita. Label janda sudah dikeluarkan satu tahunnya, 3.700 wanita. Kasus perceraian. Kenapa? Kebanyakan mereka enggak tahu hukum-hukumnya seperti ini. Suka membangkang. Gak tahu hak suami, begitu pula mungkin suaminya gak tahu hak istri. Kejahilan merebak. Jauhnya kaum muslimin dari ilmu syar'i. Ini yang terjadi. Bahkan tidak hanya itu, para ulama mengkategorikan durhaka kepada suami ini merupakan kabairul dzunub, termasuk dosa besar. Membangkang kepada suami ini merupakan kabirah, dosa besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Umamah Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Thalathatun la turfa salatuhum adhanahum." Nabi bersabda, ada tiga golongan. Salat mereka ini enggak sampai ke telinganya. Ada tiga golongan. Salat mereka ini enggak sampai ke telinganya. Dalam riwayat yang lain hadis Ibnu Abbas, "La narfa' salatahum fawqa ru'usihim shibran." Kita tidak mengangkat salat mereka di atas kepala walaupun satu jengkal. Maksudnya di sini salatnya tidak bisa naik ke atas langit. Artinya apa? Salat tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak salatnya. Bukan berarti kalau salatnya ditolak berarti enggak salat, enggak. Tetap wajib salat, tapi ketika Anda mengerjakan salat tersebut enggak ada pahalanya. Selesai salat, enggak ada pahalanya, ditolak, tapi tetap wajib mengerjakan. Siapa tiga golongan ini? Yang pertama al-abdul abiq. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, budak yang kabur dari tuannya. Budak yang kabur dari tuannya sampai dia kembali kepada majikan tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Imamnya suatu kaum dan mereka membencinya. Imam di sini bisa jadi pemimpin yang besar, penguasa, presiden, rakyatnya benci kepada presiden tersebut. Atau imam dalam sholat. Maju, sholat, sedangkan jamaahnya semuanya membenci imam tersebut. Wahum lahu karihun. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Imra'atun batat wa zawjuha alaiha saqit. Yang ketiga, seorang wanita yang bermalam dan suaminya dalam keadaan marah kepada dia. Sholat mereka tidak diterima. Wanita yang bermalam tinggal di malam hari, mungkin dalam satu kasur. Wanita menghadap ke kanan, suaminya menghadap ke kiri. Jengkel, marah. Dalam perkara yang benar. Bukan dalam perkara yang keliru atau perkara-perkara yang ada unsur kemaksiatan. Perkaranya benar, tapi enggak mau nurut istrinya. Sehingga dia marah. Apa hukumannya? Salat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, terlalu berlebih-lebihan. Jangan ekstrim. Masa cuma begitu saja salat kita sampai enggak diterima? Kita tambahi satu hadis lagi. Riwayat Imam Ahmad, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر. Tidak sepantasnya manusia bersujud kepada manusia yang lain. Tidak boleh, karena ini syirik. لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Kalau seandainya aku diperbolehkan untuk memerintah satu orang bersujud kepada yang lain, maka yang pertama kali aku perintahkan adalah istri untuk bersujud kepada suaminya. Kalau aku diperbolehkan, tapi enggak boleh, syirik. Kalau aku diperbolehkan, yang pertama aku perintahkan istri sujud kepada suami. Kenapa? Karena besarnya hak suami atas diri. Besarnya hak suami atas diri. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Wallazi nafsi biyadi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. "Lau kana min qadamihi ila mafraki ra'sihi." Kalau seandainya suami tersebut dari ujung kakinya, anggap jempol atau jari telunjuk kaki suami, ila mafraki ra'sihi, sampai ujung rambutmu dari kaki sampai kepala, apa sabda Nabi alaihi salatu wasalam, kurhatan, borok, luka sekujur tubuhnya dari kaki hingga kepala. Bayangkan, di hadapan antum manusia penuh dengan luka dan borok sekujur badan. Sampai di sini Nabi SAW bersabda bil qayhi was-sadid, dari boro-boro tersebut keluar nanah yang bercampur dengan darah. Coba bayangkan. Manusia penuh luka, borok, keluar dari borok tersebut nanah yang bercampur dengan darah. Bagaimana bau busuk? Apa sahaja Nabi SAW, thumma istagbalathu falahisat. Kemudian datang kepada istrinya yang membuat istri tersebut menjilat. Pakai nadanya apa? Lahisatu. Sabda Nabi. Kemudian dijilat nanahnya. Dijilat boroknya. Dijilat lukanya. Dijilat darahnya. Yang keluar dari luka-luka tersebut. Apa sabda Nabi? Ma ada takam. Belum cukup untuk menunaikan hak suami. Nah, di sini mau dikatakan apa sih? Sampai seperti itu. Coba kita pandang sekarang, ikhwani afidhakumullah. Sebelum kita nikah dengan istri, kita ini apanya? Sebelum kita ankahtuka wa zawwajtuka, sebelum kita qabiltu nikaha, sebelum kita memberikan mahar, sebelum kita menikah, sebelum kita kawin, apa hubungannya istri dengan kita? Enggak ada apa-apa. Orang lain. Kita bukan ibunya, kita bukan bapaknya, kita bukan saudaranya, kita bukan saudarinya, kita bukan bibinya, kita bukan pakdenya, kita bukan buliknya, kita bukan kakeknya, kita bukan neneknya. Kemudian setelah menikah, wanita tersebut menggunakan fasilitas rumah kita, diberikan nafkah. Kita sebelumnya bukan apa-apa. Kita bukan apa-apa, bukan mahram. Setelah menikah diberikan segala macam. Ada rumah, dia tinggal. Keperluannya kita kasih. Nah, diberikan sandang, pangan, papan, pulsa habis, sudah diisi. Kuota internet belum selesai. Sudah ditambah, Masya Allah. Kemana-mana diantarkan, siapa kita? Bukan apa-apa. Bukan ibunya, bukan bapaknya. Jadi wajar kalau istri memberikan kedudukan yang besar bagi suami. Maka, faedah yang pertama, potret bagi wanita yang salihah senantiasa taat kepada suami walaupun di kondisi-kondisi sesulit apapun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menunjukkan kepada kita bagaimana tawakalnya seorang wanita yang lemah. Wanita lemah, tapi memiliki tawakal yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hajir, ditinggal dalam satu daerah yang seperti itu. Gak ada kehidupan. Tapi tahu perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal. Dan dia yakin pasti ada akan jalan keluar di sini. Dan ini mengajarkan kepada kita, ikhwani afidhakumullah, satu kaidah letakkan di jidat-jidat antum. Iza tarakna syai'an lillah, awadhan Allah khairan min. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, pasti yakin Allah akan menggantikan yang lebih baik. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, yakini kita akan diganti dengan yang lebih baik, pasti. Kalau gak di dunia atau di akhirat. Dan ini yang kita harapkan, di akhirat digantikan yang lebih baik. Dimudahkan bagi kita di sirat jembatan, dimudahkan bagi kita di hisab, di mizan, timbangan, padang mahsyar. Suatu kenikmatan Allah mudahkan. Atau di dunia. Ya Ustaz, kalau anak memanjangkan jenggot, gak akan dikasih tempat untuk buka praktek dalam rumah sakit karena saya dokter. Keluar ya akhi. Rezeki Allah di mana-mana. Kalau anda meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, diganti yang lebih baik. Tapi memang kadang manusia ini pengennya instan, tergesa-gesa. Sesuatu yang lebih baik dalam hitungan jam, dalam hitungan menit atau detik. Modal harus ada, tawakal kepada Allah dan bertakwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan-jalan yang dia tidak ketahui sebelumnya. Kuncinya apa? Takwa. Diberikan rezeki. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, yang bertawakal kepada Allah, Allah yang menjadikan kecukupan bagi dia. Yang memiliki langit dan bumi. menjadi kecukupan bagi kita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan mudah segala perkaranya. Modalnya apa? Tawakal. Modalnya apa? Sabar. Modalnya apa? Usaha dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian yang haram dia terjang. Ini muskil. Hajar menunjukkan kepada kita bagaimana tinggi tawakal seorang muslimah mukminah salihah. Kemudian ikhwani hafizakumullah, setelah Ibrahim meninggalkan Hajar, berjalan beberapa waktu karena seorang hati ayah. Kemudian Ibrahim pun menengok kembali ke arah tempat ditinggalkan istri dan buah hatinya. Kemudian Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana doanya Allah abadikan dalam surat Ibrahim ayat 37. Allah Subhanahu wa taala menegaskan doanya Ibrahim, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Ya Allah, aku tinggalkan keturunanku, istri dan anak, di sebuah tempat yang tidak ada tanaman, yang dekat dari rumahmu yang mulia. Karena dekat dengan Ka'bah. Walaupun belum ada. Rabbana liyukimu sholat, ya Allah, agar mereka menegakkan sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati-hati umat manusia cenderung kepada mereka. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kasih mereka penolong dari kalangan umat manusia yang datang kepadanya. Warzuqhum minas samarat, kasih mereka rezeki karena kering kerontang berupa buah-buahan. La'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini doa Ibrahim. Beliau pun berjalan kembali ke tempat dan negerinya Sarah. Kemudian ikhwani afidhakumullah, karena diberikan perbekalan yang sedikit, sisa beberapa butir kurma dan sisa dari beberapa teguan air, dia seorang wanita yang masih menyusui sendiri, butuh asupan, konsumsi yang lebih. Namanya wanita menyusui. Kadang-kadang kita saja makan dan minum, anak masih nangis. Ini disusui. Berjalan waktu, air habis, kurma habis. Air susu tak keluar. Fabaka Ismailu bukaan syari, dan Ismail pun terus merengek. Menangis, wajar, normal, bayi. Air susu tak keluar. Ibu pun semakin gelisah. Sang ibu semakin gelisah. Fasa'adat biha safa, karena kasihan kepada anaknya, berusaha untuk cari penolong. Naik atas bukit Safa, barangkali ada orang, barangkali ada kafilah yang berjalan, bawa air, bawa makanan untuk membantu sedikit anaknya, dia. Naik di atas bukit Safa, enggak ada seorang pun, tidak mendapatkan siapapun, sehingga turun lagi ke bukit. Kemudian naik ke bukit Marwah untuk mencari penolong. Diulangi sampai berapa? Sampai 7 kali. Berarti akhirnya di mana? Berarti akhirnya di mana? Di Marwah. Kenapa disebutkan 7? Dalam sebuah riwayat, fa balaghat biha juhd, sampai pada putaran yang ke-7 Hajar sudah enggak kuat. Capek, lelah, gak ada makanan, gak ada minuman. Lari sana sih, di atas bukit, turun ke bawah lembah, naik ke bukit yang kedua, sampai 7 kali putaran, capek, wanita. Dan Ismail merengek dalam keadaan lemah. Fanazalat biha faraj, pada saat inilah sami'at biha saud ummu Ismail Hajar, mendengarkan sebuah suara. Tahu-tahu mendengarkan sebuah suara. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang melalui malaikat apa? Jibril alaihi salam. disebutkan dalam riwayat Bukhari, fadarabat biha ajnihatahu, bahwasanya Jibril menggepakkan sayapnya ke tanah. Jibril apa? Menggepakkan sayapnya ke tanah. Dalam riwayat yang lain, fadarabat bihi rijluh, malaikat Jibril menghantamkan kakinya ke tanah. Satu riwayat sayapnya, satu riwayat kakinya dihantamkan ke tanah. Karena mendengarkan suara, sehingga Hajar pun mendatangi tempat tersebut di dekat dengan Ismail. Nah, fara'at ma, setelah itu pun maka keluar air karena mencari dengan lama, lelah. Tiba-tiba mendapatkan air, senang, bahagia. Sehingga dia pun mengatakan zam, zam, zam, zam. Apa artinya zam, zam? Hah? Hah? Nah, ijtami. Artinya terkumpul, terkumpul, terkumpul. Bahasa kita mungkin, ayo terus keluar. Jangan berhenti, kita masih butuh yang lebih banyak. Dikumpulkan sama Ismail, Ummu Ismail. Dikumpulkan oleh Hajar. Oleh sebab itu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, yarhamullah umma Ismail, semoga Allah subhanahu wa taala merahmati ibunya Ismail, lau lam taghrib, kalau seandainya Hajar tidak menggali, tidak mengeruk, karena melihat air dikumpulkan digeruk untuk dapat air yang lebih banyak, kemudian digeruk lagi, keluar air diambil. Sabda Nabi alaihissalatu wassalam, kalau seandainya Hajar tidak terburu-buru, tidak mengeruk, tidak menggali, lakanat aynan mu'ana, lakanat aynan mu'ina, maka akan menjadi sumber telaga. Kalau dibiarkan keluar begitu, berceceran kemana-mana, akan menjadi telaga. Nah, karena diambil air tersebut dan diciduk, diciduk menjadi apa? Sumur zam, zam, zam. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, dikategorikan zam-zam ini merupakan sumur tertua di muka bumi. Dikategorikan zam-zam ini merupakan air dan sumur tertua di muka bumi. Sejak zamannya siapa? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu, Ibnul Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan, ma'u zam-zam sayyidul miyah wa ashrafuha wa ajalluha, bahwasanya air zam-zam ini merupakan tuannya, panglimanya, pemimpinnya air. Disebut apa? Sayyid al-miyah, pemimpinnya air. Wa ajalluha wa ashrafuha, yang paling bagus dan paling bernilai. Kenapa? Karena Ibrahim atau karena malaikat Jibril yang mengeluarkan, dan yang minum adalah Ismail, merupakan air yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Jabir, Jabir bin Abdullah dalam Musnad, nah, dan dalam Sunan Ibnu Majah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, zam-zam lima syuribalah, air zam-zam ini memberikan tergantung kepada orang yang meminumnya. Jadi ketika antum minum zam-zam, niatkan apapun, karena itu akan memberikan atas apa yang anda inginkan. Ingin menjadi orang yang diberikan kekuatan hafalan supaya cepat menghafal Al-Quran, ketika minum zam-zam, berdoa. Diberikan kelancaran rezeki, minum zam-zam, berdoa. Diberikan kesembuhan penyakit, minum zam-zam, berdoa. Oleh sebab itu Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, alim dari kalangan ulama ussalaf, ketika minum zam-zam niatnya beliau apa? Lidhama'i yaumil qiyamah, ya Allah, jangan aku berikan kehausan kelak di hari kiamat. Minumnya zam-zam, tapi doanya apa? Supaya tidak haus nanti pada hari kiamat. Karena antum tahu pada padang mahsyar nanti, matahari di atas kepala kita 1 mil jaraknya. Sangat dekat sekali. Umat manusia semua mengeluarkan keringat. Panas yang luar biasa. Mereka haus. Abdullah ibn Mubarak minum air zam-zam niat, jangan sampai aku diberikan kehausan nanti pada hari kiamat. Umum sifatnya. Anda berdoa apapun. Nah, dalam Sahih Muslim, Abu Dzar Al-Ghifari pernah duduk di Ka'bah selama 40 hari di samping Ka'bah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Man kana yut'imuk?" Wahai Abu Dzar, siapa yang memberikan makanan kepada engkau? 40 hari kamu di sini. Nah, siapa yang memberikan makanan kepada engkau? Kata Abu Dzar, "Mali illa Zamzam." Aku enggak punya kecuali minum Zamzam. Nah. Hatta samintu, coba lihat Rasulullah sampai aku sekarang gemuk. Padahal enggak minum kecuali apa? Zamzam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innaha mubarakatun ta'amu ta'amin wa sifa'u saqamin." Sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ini air yang penuh dengan barokah. Gizi pada segala makanan dan penyembuh pada segala macam apa? Penyakit. Barokah dan penyembuh. Di antara bukti barokahnya, di antara bukti barokahnya, air Zamzam enggak pernah habis. Pernah kota Mekah terjadi kekeringan di sana. Sumur-sumur enggak ada air. Di seluruh kota Mekah illa Zamzam. Bahkan ikhwani afidhakumullah pada setiap detiknya mengeluarkan sampai 18,5 liter per detik. Berarti per jam sampai 67 liter. Bayangkan, berapa juta jamaah haji tiap tahun? 2,5 juta. Mereka selalu tercukupi dengan air Zamzam. Barokah. Gak pernah habis. Di mana letaknya Zamzam? Nah. Di mana letaknya Zamzam? Hah? Di mana letaknya Zamzam? Apa Zam? Ya, di Mekah jelas, di Mekah Zam. Masa di Palestina? Di mana letaknya Zamzam? Di mana Ka'bah? 20 meter dari arah Ka'bah. Dahulu ikhwani afidhakumullah ada kubahnya di sana. Jadi orang duduk di samping sumur tersebut sambil berwudu, sambil minum. Ngambilnya pakai cara tradisional dulu. Nah, pakai timba. Dengan diambil, pakai gayung, pakai tali. Kemudian karena banyaknya jamaah haji, semakin banyak orang yang tawaf enggak mencukupi. Nah, akhirnya dihancurkan dan dibuatkan ruangan khusus. Bahkan yang mau minum, mereka ada ruangan tersendiri di bawah atau di lantai bawah. Belakangnya makam Ibrahim, lebih dari 300 keran bagi laki-laki dan perempuan. Dulunya terlihat, sekarang enggak ada. Nah, ini air yang penuh dengan barokah. Penyembuh dari berbagai macam penyakit. Pernah disebutkan dalam Koran Ukal. Nah, kisah seorang laki-laki, Koran Ukal ini koran yang resmi di Saudi. Koran yang resmi di Saudi Arabia, Koran Ukal. Disebutkan seorang pemuda umurnya 35 tahun. Nah, yang bernama Ra'id Muhammad Hussein. Yang bernama Ra'id Muhammad Hussein, umur 35 tahun. Orang ini datang dari kota Jenin. Jenin ini Palestina. Sudah semenjak 10 tahun dia enggak bisa melihat buta karena bola matanya putih. Bola mata ini memutih, enggak bisa lihat, buta. Sudah 10 tahun, dia enggak putus asa berobat. Sampai kemudian dia umrah bersama keluarganya dan anak-anaknya. Dia tinggal di Masjidil Haram. Dia tidak mengkonsumsi kecuali minum air Zamzam dan diusapkan ke matanya. Setiap minum diusapkan, setiap minum diusapkan ke matanya. Subhanallah, persaksian di pada hari ketiga penglihatan tiba-tiba terbuka. Yang tadinya enggak bisa melihat sama sekali, hari ketiga sudah bisa melihat pelan-pelan. Dan visa sebelum habis dan sebelum pergi ke negaranya dia sudah bisa melihat normal. Ini disebutkan dalam Quran Uka, penyembuh dari berbagai macam penyakit. Nah, ini air Zamzam. Bahkan ikhwani hafizahumullah pada tahun 1971. Pada tahun 1971, satu dokter Mesir ikut hadir di pers yang ada di Eropa. Orang-orang kufar. Di hadapan mereka dengan beraninya dokter Mesir ini mengatakan bahwasanya air Zamzam ini merupakan air yang tidak sehat. pendapat dia, asumsi dia, Mekah ini di bawah garis laut. Mekah ini di bawah permukaan laut. Jadi pendek. Dan dia berasumsi bahwasanya bekas dari minuman manusia, kotoran manusia itu terendap di bawah tanah. Kemudian setelah itu datang hujan. Resapan hujan yang berkumpul dengan endapan bekas manusia ini keluarnya di sumur Zamzam. Berani, gak punya bukti. Pada tahun 1971, terang-terangan di hadapan orang-orang kufar di Eropa, mengatakan bahwasanya Zamzam itu tempatnya, na'udzubillah, walhasil airnya gak sehat. Karena dari bekas manusia dan endapan turunan hujan, keluarnya di sumur Zamzam. Sampai berita ini kepada telinganya Raja Faisal rahimahullah, beliau betul-betul marah saat itu. Raja Faisal rahimahullah, dan memerintahkan kepada Menteri Pertanian dan Sumber Air untuk mengirimkan sampel-sampel air Zamzam ke negeri mereka. Silakan cek, masukkan ke laboratorium, dan setelah itu mereka buat riset, dikirim sampel, dimasukkan laboratorium di Jeddah, di Saudi Arabia pun juga mereka ngirim sampel ke sana, ke Eropa. Setelah dimasukkan riset, keluar hasilnya, mereka sendiri yang melihat bahwasanya ternyata dalam air Zamzam itu ada zat Florida. Apa itu zat Florida? Berfungsi untuk membunuh berbagai macam bakteri. Jadi kita minum Zamzam itu ibarat kita ini minum obat tanpa ada campuran bahan kimia. Sudah, sendirinya ada obat. Ada zat apa? Florida. Membunuh berbagai macam bakteri. Nah, ini yang pertama. Mereka pun tercengang. Ibaratnya kita minum obat. Kemudian yang kedua, memiliki zat kalsium yang begitu tinggi. Zat kalsium ini berguna untuk menghilangkan rasa haus. Makanya jamaah haji atau jamaah umroh yang datang ke Mekah pada cuaca yang amat sangat panas, terik matahari, maka dianjurkan mereka minum Zamzam, menghilangkan rasa haus. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka dapati di air tersebut tidak ada kontaminasi, tidak ada fermentasi, tidak ada campuran bahan-bahan yang lain yang membuat rusak air tersebut. Keluar hasil bahwasanya air ini tidak terkontaminasi. Karena kenapa ikhwani afidhakumullah? Sumur Zamzam enggak ada lumutnya. Sumur Zamzam enggak ada lumut. Lumut enggak keluar di sana. Sumur di muka bumi, antum cari semua sumur pasti ada apa? Pasti ada lumutnya. Baru ataupun lama, pasti ada lumutnya, kecuali apa? Sumur Zamzam. Sehingga tidak terkontaminasi. Dan ini bukti sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ma' mubarakah, air yang penuh dengan barakah, gizi pada setiap makanan, dan penyembuh bagi setiap penyakit. Ini ma'u Zamzam yang mulainya ada pada zamannya Ibrahim alaihi salatu wasallam. Kemudian insyaallah berikutnya, sisa lanjutan kita akan lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Ilahuna walhamdulillah.